bermudah-mudahan di dalam menghukumi yang lain sebagai ahlul bid'ah, atau menghukumi yang lain dengan tuduhan fasik. Demikian pula fitnah, saling membenci, saling memboikot dalam keadaan tidak dibangun di atas prinsip-prinsip yang syar'i. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua prinsip dari 26 prinsip yang disebutkan oleh beliau dalam risalah ini. Dan saya tidak ingin membaca seluruh dari apa yang beliau sebutkan di sini, namun saya ingin merangkum prinsip-prinsip yang beliau sebutkan. Karena kalau kita membaca setiap baris dan setiap paragraf dari apa yang beliau sebutkan, ini akan memakan waktu yang lama. Sehingga kita berupaya untuk mengambil poin-poin yang terpenting dari apa yang telah beliau sebutkan. Prinsip yang pertama di dalam menghadapi fitnah yang telah kita terangkan sebelumnya adalah luzumus sunnah, komitmen kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kembali kepada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam menghadapi fitnah tersebut. Apa solusi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Prinsip yang kedua dari fikih al-fitan, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyelisihi atau membantah atau mengkritisi nas-nas yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kewajiban seorang muslim, seorang yang berpegang kepada prinsip-prinsip sunnah, apabila telah datang dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah berserah diri, menerima dengan sepenuhnya dalam kondisi apapun. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah jalla wa ala dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, telah mencetuskan satu hukum, lalu kemudian dia masih memiliki alternatif yang lain, lebih condong kepada pilihan-pilihan selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, "Fayahtaju al-abdu ayyan fiya anhu syai'ain." Seorang hamba di dalam menghadapi fitnah butuh untuk menafikan, meniadakan dua perkara dari dirinya. Yang pertama, al-ara al-fasidah, pandangan-pandangan yang rusak, pandangan-pandangan yang menyimpang, yang dibangun di atas logika semata, jauh dari bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-ahwa al-fasidah, hawa nafsu, kecenderungan kepada hawa nafsu yang rusak, yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sikap seorang muslim, hawanya, jiwanya harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sebaliknya. Al-Quran dan Sunnah tunduk kepada hawa nafsunya. Kemudian kita memasuki prinsip yang ketiga dari fiqhu al-fitan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala. Prinsip yang ketiga min fiqhi al-fitan, termasuk di antara fiqih di dalam menghadapi fitnah, al-hirsu 'ala al-'ilm wal-firaru min al-jahli, semangat untuk berilmu, mengetahui solusi dari fitnah tersebut berdasarkan ilmu, dan meninggalkan kejahilan. Sebab fitnah itu termasuk di antara barang dagangan yang dimiliki oleh syaitan. Fitnah itu selalu berkaitan dengan perkara-perkara syubhat, perkara rancu di dalam agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pintu syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada dua pintu, pintu syubhat dan pintu syahwat. Pintu syubhat yang kaitannya dengan cara berpikir yang menyimpang, cara memandang agama ini dengan cara yang keliru, tidak berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama as-salaf as-salih. Ini barang dagangan syaitan. Dia akan menebarkan syubhat. Seorang yang berilmu, apabila syubhat itu ditawarkan kepadanya, maka dengan mudah dia menepisnya dan dengan mudah dia menafikannya dengan ilmu, pemahaman yang dalam terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan syubhat itu masuk? Ketika seseorang tidak memiliki tameng ilmu tersebut, dia jahil di atas agamanya. Maka disinilah barang dagangan iblis yang merupakan syubhat akan laris di tengah-tengah ahlul jahil, orang-orang yang tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu di dalam menyelesaikan satu perkara. Oleh karena itu disinilah kelebihan para ulama. Para ulama mereka dengan ilmu yang mereka miliki mampu menepis berbagai macam syubhat, dari syubhat-syubhat syaitan. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan para ulama. Firman Allah azza wa jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Dengan ilmu menyebabkan dia semakin takut kepada Allah jalla wa ala, maka Allah azza wa jalla mengangkat dan memuliakan kedudukannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding seorang yang ahli ibadah, semangat dalam beribadah namun dia tidak memiliki ilmu, keutamaannya seperti bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang lain. Bulan purnama ketika muncul akan menerangi jalan, dan ketika dalam kondisi tidak terdapat bulan di malam purnama tersebut, meskipun bintang-bintang itu bertebaran, dia tidak mampu untuk menyinari bumi, jalanan-jalanan. Maka demikianlah keutamaan para ulama dengan ilmu yang mereka miliki membimbing umat ini kepada kebaikan dan mengeluarkan mereka dari berbagai macam fitnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang berilmu dibanding seorang yang ahli ibadah, seperti keutamaan aku, keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding orang yang terendah di antara kalian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang alim dengan ilmunya, dia tidak akan mampu digoda oleh syaitan yang berupaya untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam fitnah tersebut, ke dalam kesesatan, ke dalam penyimpangan. Oleh karena itu, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, perbanyak berdoa kepada Allah azza wa jal agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar diberi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya dia mampu menepis syubhat dan syahwat. Itulah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika dipelajari oleh seorang hamba, dengannya dia mampu menepis syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Oleh karena itu, Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam manzumahnya beliau mengatakan, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ketahuilah, semoga Allah azza wa jalla memberi hidayah kepadamu, anna afdhalal minan, anugerah yang paling utama yang Allah azza wa jalla berikan kepada seorang hamba adalah ilmu. Ilmu yang mana? Ilmun yuzilu anka syakka, yuzilu syakka anka waddaran. Ilmu yang menghilangkan darimu asyak, keragu-raguan terhadap agama ini, yaitu syubhat. Ilmu yang dengannya engkau mampu menepis syubhat waddaran. Demikian pula noda-noda syahwat. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Apabila seseorang mempelajari ilmu yang dengannya semakin mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jal, maka ketahuilah bahwa ilmu yang dia pelajari adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian prinsip yang keempat di antara fiqih fitnah adalah luzumul ulama wal hirs 'ala al akhdhi 'anhum wat ta'addub bi adabihim. Senantiasa komitmen dengan para ulama, mengikuti bimbingan dan arahan para ulama, dan bersemangat untuk mengambil ilmu dari mereka, mengambil nasihat dan wejangan dari mereka, dan beradab dengan adabnya para ulama dalam hal kesabaran mereka, tidak tergesa-gesanya mereka di dalam menyikapi sesuatu, kelembutan mereka di dalam menghadapi berbagai macam problem yang terjadi. Maka kaum muslimin selama mereka berjalan di atas bimbingan para ulama, maka mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Berada dalam kebaikan. Sebab syaitan berupaya untuk menjauhkan umat ini dari para ulama-nya. Disebutkan dalam Tabaqat Al-Hanabilah perkataan Al-Athram rahimahullah. Kata beliau, walaqad tabayyana 'inda ahli al-'ilm 'idhamul musibah bima fuqidna min shaykhina radiyallahu anhu Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal إمامنا ومؤلمنا ومؤلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. كتب لي الأثرم مريد الإمام أحمد رحمه الله telah jelas, telah nampak bagi para ulama besarnya musibah ketika kami kehilangan guru kami, kehilangan syekh kami, yaitu Abu Abdullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah imamuna, imam kami, pendidik kami, dan pendidik orang-orang sebelum kami semenjak 60 tahun yang lalu, menyebabkan mereka bersedih dengan wafatnya Imam Ahmad rahimahullah, imam sunnah. Wa mautul alimi musibatun la tujbar wa thulmatun la tusaddu. Wafatnya seorang alim itu adalah musibah. Musibah yang tidak akan bisa disembuhkan. Dan merupakan thulmah. Thulmah itu sesuatu yang sobek, sesuatu yang bolong dari dinding atau yang semisalnya, yang tidak akan bisa tertutupi. Maka meninggalnya seorang alim dari ulama us-sunnah itu akan memberi celah di dalam Islam yang tidak akan bisa tertutupi. Faqad dhanantu anna aduwwa Allah wa aduwwal muslimina iblis wa jududahu qad a'addu min al-fitani asbaban intadharu biha faqdah li'annahu kana yaqma'u batilahum wa yuzhiqu ahzabahum. Dan sungguh aku telah menyangka bahwa musuh Allah dan musuh kaum muslimin, yaitu iblis dan bala tentaranya, mereka telah mempersiapkan berbagai macam fitnah-fitnah, sebab-sebab yang mereka akan menyebarkannya. Kapan? Mereka menanti kehilangan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kapan Imam Ahmad meninggal, maka itu bagi mereka kesempatan besar untuk menebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini. Kenapa? Karena Imam Ahmad rahimahullah di masa hidup beliau, beliaulah yang membungkam kebatilan iblis dan bala tentaranya dan memporak-porandakan pasukan mereka. Maka wafatnya beliau musibah yang menimpa umat ini. Oleh karena itu, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, merupakan kewajiban kita untuk kembali kepada para ulama, mendengarkan bimbingan dan arahan mereka. Namun hendaknya kita harus memahami antara memuliakan, mengagungkan para ulama dengan bersikap taklid dan fanatik buta kepada seorang alim tertentu. Taklid, fanatik, ta'assub haram, tidak diperbolehkan. Kecuali taklid dalam perkara-perkara yang sifatnya darurat. Adapun fanatik, haram secara mutlak, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjadikan perkataan seorang syaikh, perkataan seorang alim seperti firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah salah. Tidak. Ulama manusia biasa. Kadang-kadang terjadi kekeliruan pada mereka. Namun mendengarkan bimbingan, nasihat dan wejangan mereka itu adalah merupakan bagian dari agama kita. Namun ketika kita mengetahui ada kekeliruan dari seorang alim, apalagi di saat terjadinya perselisihan di antara para ulama, yang mereka dari kalangan ulama sunnah, yang wajib bagi kita adalah memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tanpa merendahkan kedudukan satupun dari kalangan para ulama, kita membutuhkan bimbingan dan wejangan para ulama. Namun ketika kita mengetahui ada kekeliruan, tinggalkan kekeliruan tersebut. Namun kita berkewajiban untuk menjaga kehormatan beliau sebagai bagian dari para ulama tersebut. Kemudian prinsip yang kelima dari fiqh al-fitan, luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, fal jama'atu ra'sul khair, wala jama'ata illa bi imam, wal furqatu ra'sul syarr. Di antara fikih di dalam menghadapi fitnah adalah komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka, yaitu penguasa. Jangan sekali-kali seseorang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan dia meninggalkan ketaatannya kepada penguasa. Di antara bentuk sikap yang menyebabkan seseorang terhindar dari fitnah adalah komitmen terhadap jamaah kaum muslimin, senantiasa bersama penguasanya, tidak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan ketidaktaatan dia kepada penguasa, apalagi sampai kepada tingkatan melakukan pemberontakan. Ini menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan umat ini untuk senantiasa komitmen dengan penguasanya. Maka berjamaah, yaitu berjalan bersama dengan penguasa, itu adalah inti kebaikan. Tidak ada jamaah kecuali dengan imam, yaitu penguasa. Dan perpecahan adalah merupakan inti dari keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman, di antara fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang mengikuti ajakan tersebut, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu, wal'iyadzu billah. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul dai-dai yang seperti ini, apa yang engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Komitmenlah engkau terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Yang dimaksud di sini adalah penguasa. Yang dimaksud jama'atul muslimin di sini adalah mereka yang senantiasa berjalan bersama dengan penguasanya, tidak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan mereka keluar dari ketaatan. Komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka, yaitu sultan, penguasanya mereka. Maka ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ajakan-ajakan yang mengajak antum kepada perpecahan, kepada sikap menyelisihi pemerintah, menyelisihi penguasa, tindakan-tindakan yang menampakkan sikap al-munaza'ah, menentang penguasa, baik dengan lisan ataukah dengan perbuatan? Karena ini adalah merupakan pintu yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam khutbahnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, demikian pula At-Tabarani, kata beliau, ayyuhan nas alaikum bil jama'ati alaikum bil ta'ati wal jama'ah. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian senantiasa komitmen dengan ketaatan dan komitmen terhadap jamaah, ketaatan kepada penguasa, jamaah yang bersama dengan penguasa. Fa innaha hablullah alladhi umira bih. Karena komitmen dengan penguasa itu adalah tali Allah yang seorang hamba diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah. Hablullah, tali Allah, Al-Quranul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sikap berpegang teguh seorang hamba kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah menampakkan ketaatannya kepada penguasa. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa inna ma takrahuna fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya apa yang kalian tidak senangi tapi kalian masih dalam kondisi berjamaah, sepakat di atas imamnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaktaatannya kepada penguasa, apa yang kalian benci bersama dengan penguasa itu masih lebih baik daripada apa yang kalian senangi tapi dalam perpecahan, apa yang kalian senangi tapi dalam hal bentuk pemberontakan, sikap menyelisihi penguasa dan imam. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa natijatul jama'ati rahmatullah wa ridwanuhu wa salawatuhu wa sa'adatul dunya wal akhirah wa bayadul wujuh. Akibat dari komitmen terhadap jamaah, komitmen bersama dengan penguasa, seseorang akan meraih rahmat dari Allah, meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dari Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Komitmen terhadap penguasa menyebabkan seseorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa bayadul wujuh, dan akan memutih wajah-wajah mereka pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yang dimaksud di sini adalah wajah-wajah ahlus sunnah yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menafsirkan makna dari firman Allah Azza wa Jal, yawma tabiyadu wujuh wa taswadu wujuh, pada hari, yaitu hari kiamat, memutih sebagian wajah dan menghitam wajah-wajah yang lain. Kata beliau, tabiyadu wujuhu ahli sunnah wa taswadu wujuhu ahli bid'ati wal ahwa ahli furqah. Memutih wajah-wajah ahli sunnah, adapun ahli furqah akan menghitam wajah-wajah mereka. Wa natijatul furqah adzabullah wa la'natuhu wa sawadul wujuh wa bara'atur rasuli minhum. Dan akibat dari perpecahan, meninggalkan ketaatan kepada penguasa adalah azabullah, siksaan Allah kepada pelakunya, la'nat Allah kepada pelakunya, menghitamnya wajah-wajah mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Kemudian prinsip yang keenam dari fiqih al-fitan, luzumul kibar wal hadar mimma yanfaridu bihi sigar. Komitmen terhadap kibar al-ulama, para ulama kibar, dan berhati-hati dari nyelenehnya pandangan-pandangan as-sighar, yaitu mereka yang bukan dari kalangan para ulama, para pemuda, orang-orang yang lebih didominasi dengan semangat tanpa ilmu. Semangat tanpa ilmu dari kaum remaja, para pemuda, yang biasanya watak mereka adalah tergesa-gesa, mudah menyikapi sesuatu, sekedar semangat, namun tidak dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama dengan akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan al-akabir, para pembesar, yaitu para ulama kibar, para ulama senior, yang mereka telah banyak memiliki pengalaman di dalam menghadapi berbagai macam problem yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Keberkahan itu bersama dengan mereka. Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau ditanya di hadapan Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, lalu kemudian beliau pun mengatakan, "Nuhina an natakallama 'inda akabirina." Kami dilarang untuk berbicara di sisi para al-akabir, para ulama kibar. Mereka ada, mereka hidup, mereka orang-orang yang berpengalaman di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Serahkan kepada mereka. Abdullah bin Mubarak, siapa beliau? Alim dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau sendiri yang mengatakan, kami dilarang untuk berbicara di hadapan al-akabir, di hadapan para senior kami, orang-orang lebih mapan, yang lebih tua dari sisi usia, apalagi dari sisi ilmu, apalagi dari sisi ilmu. Ini adab ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adab, pentingnya kita beradab dengan para ulama, meskipun terkadang ada hal-hal yang mungkin dalam pandangan kita menyelisihi apa yang menjadi pandangan kita dengan mereka. Kita tidak sepakat dalam satu perkara, namun menghormati mereka, memuliakan mereka, mendengarkan wejangan dan nasihat mereka, itu adalah perkara yang menjadi prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Syeikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, dalam satu kesempatan ketika beliau membahas tentang hukum-hukum seputar berpakaian dan berhias, beliau membahas tentang permasalahan memakai dasi. Tahu dasi kan? Seorang pakai pakaian gitu, atau pakai jas, kemudian ada dasinya, karafita. Ya. Beliau mengatakan, dahulu aku berpandangan bahwa ini adalah perkara yang haram karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kemudian melihat dari asal usul dasi tersebut dalam pandangan sebagian. Melihat dari asal usul, karena yang sampai kepada beliau berita tentang hukum berdasi, kata mereka itu adalah pengganti salib. Itu adalah pengganti salib. Kemudian ketika itu mungkin mayoritas yang menggunakannya adalah dari kalangan orang-orang kafir. Sehingga beliau sempat mengeluarkan fatwa diharamkannya menggunakan memakai dasi itu. Namun setelah itu saya melihat apalagi pakaian ini sudah dikenakan juga oleh kaum muslimin secara umum. Mereka juga menggunakannya. Akhirnya bukan lagi menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Kaum muslimin juga mengenakannya. Sehingga beliau pun menarik fatwa tersebut. Ya. Menarik fatwa tersebut. Dan beliau kemudian menyebutkan fatwa al-lajnah ad-da'imah. Para ulama besar dari lembaga resmi fatwa di Arab Saudi, al-lajnah ad-da'imah, bahwa mereka memfatwakan tentang diperbolehkannya. Ya. Lalu kemudian beliau merujuk kepada al-lajnah tersebut. Mereka lebih dalam ilmunya dibandingkan saya. Kurang lebih seperti itu yang beliau sampaikan. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah merupakan adab ketika ada seorang di sisi kita dari kalangan syekh, dari kalangan alim yang berbicara, maka jangan kita kemudian lancang mendahului pembicaraan mereka seolah-olah kita menampakkan bahwa kita melebihi mereka. Oleh karena itu, di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika tersiar berita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sempat mengingkari kondisi ini. Sampai beliau mengancam, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, saya akan penggal lehernya. Beliau tidak menerima kondisi itu karena kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun memang ucapan beliau menyelisihi Al-Qur'an Karim. Iya kan? Menyelisihi Al-Qur'an. Namun kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan beliau mengingkari kondisi itu. Rasulullah tidak wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun keluar setelah beliau memastikan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar. Umar bin Khattab, beliau berdiri menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah tidak wafat. Keluar Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Umar, ijlis, duduk. Tak mau Umar, tak mau duduk dia. Kata Abu Bakar, ijlis, dudukkan, tak mau lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berbicara. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mulai pembahasannya, pembicaraannya, maka para sahabat yang lain, mereka pun melihat menuju kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Mereka mendengarkan nasihat Abu Bakar dan meninggalkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, amma ba'd, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Siapa di antara kalian yang hendak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Namun barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah azza wajalla maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu beliau pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in bata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidaklah melainkan beliau seorang rasul sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau meninggal atau beliau terbunuh, kalian kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibnu Abbas, demi Allah, ya, Para sahabat kaum muslimin ketika itu seakan-akan mereka tidak mengetahui ayat tersebut diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla hingga Abu Bakar Siddiq kemudian membaca ayat itu di hadapan mereka. Akhirnya mereka pun meyakini wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima nasihat Abu Bakar Siddiq. Fama yusma'u basharun ila yatluha, tidak didengarkan satu pun orang yang hadir ketika itu melainkan dia melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan. Tafadhol. Ayuh al-ikhwatul kiram, perhatikan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kita sebutkan tadi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berbicara, maka kaum muslimin mereka pun lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan sebelumnya kecenderungan mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu taala. Namun setelah Abu Bakar As-Siddiq berbicara dan beliau lebih senior daripada Umar, lebih afdal daripada Umar, lebih berilmu dari Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka mereka pun berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian prinsip yang ketujuh dari fikih fitan, luzumu ahli khair, senantiasa komitmen dengan orang-orang yang berjalan di atas kebaikan. Al-uqala fil khair, orang-orang yang berakal, yang berjalan di atas kebaikan, orang-orang berjalan di atas sunnah, orang-orang yang senantiasa menyikapi sesuatu berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu, dengan akal yang matang dan pertimbangan yang dibangun di atas ilmu, itu akan menyebabkan seorang terhalangi dari keburukan, kejelekan. Sementara orang yang dangkal pemikirannya, dangkal akalnya, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhafu 'alaikumul harj." Aku mengkhawatirkan al-harj akan menimpa kalian. Para sahabat bertanya, "Apa itu al-harj wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-qatl." Pembunuhan. Aku mengkhawatirkan atas kalian munculnya fitnah saling bunuh membunuh di antara kalian. Aku mengkhawatirkan ini. Para sahabat mengatakan ketika itu, "Wa akthar mimma yuqtalu al-yawm." Lebih banyak dari yang terbunuh pada saat ini. "Inna lanaqtulu fil yawm min al-musyrikin kadza wa kadza." Pada saat-saat ini kita berhasil membunuh kaum musyrikin yang jumlahnya demikian dan demikian. Artinya pembunuhan sudah terjadi pada masa ini. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa qatlul musyrikin, walakin qatlu ba'dikum ba'dha." Bukan yang aku maksudkan di sini adalah membunuh kaum musyrikin. Itu bukan al-harj. Itu bukan fitnah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-jihad fi sabilillah, memerangi kaum musyrikin, membunuh mereka, bagian dari agama Allah Azza wa Jalla. Namun yang aku maksud di sini al-harj, pembunuhan, adalah sebahagian kalian membunuh sebahagian yang lainnya. Yaitu pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Para sahabat bertanya, "Wa fina kitabullah?" Apakah terjadi fitnah itu saling membunuh itu dalam keadaan di antara kami ada kitabullah, ada Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fiikum kitabullah." Iya, di tengah-tengah kalian ada kitabullah, ada Al-Qur'anul Karim. Maka mereka bertanya lagi, "Wa ma'ana uquluna?" Apakah ketika itu kaum muslimin masih memiliki akal? Artinya sesuatu yang mengherankan. Kok bisa sih terjadi seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain? Sehingga mereka menganggap, mereka masih punya akal gak ketika itu? Kalau orang gak punya akal, orang yang gila, saling bunuh-membunuh, ya wajar. Maka mereka mempertanyakan, apakah ketika itu kita kaum muslimin masih memiliki akal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yuntaza'u uqulu 'ammati dhalika az-zaman wa yukhlaf haba' minan nas yahsabuna annahum 'ala shay' wa laysu 'ala shay'. Sesungguhnya dicabut akal-akal mayoritas manusia pada masa itu, lalu kemudian digantikan dengan haba', debu dari kalangan manusia. Artinya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki hikmah, tidak memiliki akal yang matang di dalam menimbang sesuatu. Mereka menyangka bahwa mereka memiliki sesuatu, namun mereka tidak memiliki sesuatu sama sekali. Mereka menyangka bahwa mereka berjalan di atas kebenaran, namun tidak demikian keadaannya. Maka ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, perlunya kita untuk meminta bimbingan ahlul khair, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa Allah, berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang berpikiran matang, yang berpikiran dewasa di dalam menyikapi sesuatu. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna fi qalbil mu'min sirajan yazhar." Sesungguhnya di dalam hati seorang mu'min itu ada pelita yang menerangi. Ada pelita yang menerangi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang fitnah Dajjal, kata beliau, "Inna ad-dajjala maktubun baina 'ainayhi kafir yaqra'uhu kullu mu'min qari' wa ghairu qari'." Dajjal akan tertulis di antara kedua matanya, akan tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, dia bisa mengetahui, oh ini Dajjal. Yaitu Dajjal yang muncul di akhir zaman. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki basirah, nampak bagi mereka sesuatu yang tidak nampak bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, yang tidak memiliki kematangan di dalam berfikir. Kemudian prinsip yang kedelapan di antara fikih fitnah, al-hadhar min at-talawun wa at-taghayyur fil fitnah, berhati-hati dari prinsip bertalawun, berwarna-warni di dalam beragama, mudah untuk berubah-ubah di dalam perkara fitnah. Setiap muncul fitnah, dia jatuh ke dalamnya. Muncul lagi fitnah yang baru, dia lagi berada di dalamnya. Tidak komitmen di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada yang memanggilnya, maka dia pun menuju kepadanya. Selalu mengalami perubahan, tidak kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ussalaf mengatakan, "Man taraka sunnah aktsarat tanaqul." Barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia akan mudah berpindah-pindah. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia akan mudah berpindah-pindah. Kenapa? Barometernya bukan sunnah. Masya Allah, si fulan, ustaz ini, ya, ketika dia berdakwah, jutaan orang yang datang, ramai masjid. Itu jadi barometer. Pindah lagi ke situ. Ketika dia melihat ada lagi, yang lebih besar lagi jumlahnya, pindah lagi. Masya Allah si fulan, ya, banyak follower, banyak subscribe, arah sana nih. Jadi cara dia berpikir dan cara dia menjadikan barometer untuk menimbang sesuatu bukan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya seorang yang menyikapi sesuatu berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia al-haq wahid, kebenaran itu cuma satu. Siapa yang menyelisih sunnah, mau banyak pengikut, banyak subscribe, banyak follower, gak peduli dia. Sesat ya sesat, menyimpang ya menyimpang. Ya. Yang berjalan di atas sunnah, walaupun dia sendirian, walaupun pengikutnya sedikit, kadang-kadang perasaan itu bermain. Ya. Antum dari mana? Saya dari majelis fulan. Gimana? Banyak hadir? Sedikit, dihitung jari. Wah, berarti sesat deh. Kalau dihitung jari berarti sesat dong. Apa seperti itu cara kita berpikir? Apakah yang seperti itu cara kita menilai? Alhamdulillah, tidak demikian. Dan tidak demikian sikap para ulama ussalaf. Oleh karena itu, Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, ittabi' tariq al-haq wa la tastawhish biqillati salikin. Ikuti jalan kebenaran. Jangan kamu merasa hampa. Jangan kamu merasa takut dan khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Dahulu para nabi, ada pengikutnya satu, dua, segelintir orang. Bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi banyak sedikit bukan barometer untuk menentukan satu itu sebagai kebenaran. Melihat ada satu masjid, masya Allah, Ustaz Fulan kalau datang full, meluber sampai keluar. Ya. Nah terus gimana? Kalau meluber gimana? Benar gitu? Asyara ikhwan rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah." Apabila engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyimpangkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang ke-9 termasuk di antara fikih fitnah, adamut tahazzub wal intisar li ghairi ma warada fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وما عليه ولي الأمر مما ليس معصية لله فإن هذا هو المشروع وهو الذي يجمع الناس. Jangan mengikuti kelompok-kelompok dan menguatkan, memberi support kepada orang tertentu atau kepada kelompok tertentu atau kepada partai tertentu selain dari apa yang disebutkan di dalam kitabullah, disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi persatuan kaum muslimin dengan penguasanya, selama itu bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Komitmen terhadap penguasa, siapapun penguasanya yang muslim. Hati-hati dari ajakan-ajakan yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam fitnah, berkelompok-kelompok dengan nama oposisi, menyelisihi penguasa, menampakkan tindakan-tindakan penentangan terhadap penguasa, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Ini semua adalah merupakan pintu-pintu yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah. Kemudian, prinsip yang ke-10, termasuk di antara fikih fitnah, annal fitana tujtanab wa la tujtalab. Fitnah itu dijauhi, bukan didekati, bukan diambil, bukan berlomba-lomba untuk meraihnya. Dijauhi. Fitnah itu asalnya kita menjauhkan diri darinya. Sebelum terjadinya dan ketika terjadi fitnah itu, jangan mendekati fitnah, baik dalam bentuk mendengar, menyimak, atau menghadiri fitnah tersebut. Dalam bentuk mendengar atau memberi komentar, mendukung adanya demonstrasi, mendukung adanya sikap-sikap melakukan perlawanan kepada penguasa, apalagi sampai menghadiri, maka itu fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya pada saat terjadi fitnah untuk menjauhi fitnah itu, bukan untuk nyemplung ke dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min as-sa'i." Akan muncul fitnah-fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah itu. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari untuk mendatangi fitnah. Artinya, semakin dia menjauh, semakin dia selamat dari fitnah tersebut. Dan itu lebih baik baginya. Man tasyarrafa laha tastasyrifuhu. Barang siapa yang berupaya untuk menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah, maka fitnah itu akan membinasakannya. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adzan falyu'dz bih. Barang siapa yang menemukan tempat untuk berlindung, untuk melindungi dirinya dari fitnah dan menjauh dari fitnah, maka hendaknya dia berlindung diri darinya. Kemudian, prinsip yang ke-11 termasuk di antara fikih fitnah, أن الفتن يسأل عنها إذا وجد من يحسن الكلام فيها ممن عرف بالسنة ممن عرف بالسنة والأناه وشهد له الأثبات بهذا. Termasuk di antara fikih fitnah bahwa ketika muncul fitnah yang ditanya adalah orang-orang yang layak untuk berbicara tentang perkara tersebut dari orang-orang yang diketahui dia berjalan di atas sunnah dan diketahui sikap al-ana ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi sesuatu, tidak kerasa gerusuk di dalam menyikapi sesuatu. Tanyakan kepada mereka, ulama sunnah, para da'i-da'i sunnah yang dikenal dengan ketelitian mereka, kesabaran mereka di dalam menyikapi sesuatu. Maka ini juga termasuk diantara prinsip ketika muncul fitnah. Oleh karena itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, dahulu kaum muslimin mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu an syarr, aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, saya khawatir jangan sampai aku terjatuh dalam keburukan itu. Hudzaifah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kaidah-kaidah syariat di dalam menghadapi fitnah, yang dikenal dengan kesabarannya, tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi sesuatu, itu adalah merupakan prinsip di dalam menghadapi fitnah. Yang ke-12, di antara fikih fitnah, anna qital al-fitnah yujtanab, bahwa apabila terjadi peperangan disebabkan karena fitnah, maka asalnya seorang muslim menjauhkan diri darinya, menjauhkan diri dari fitnah itu ketika fitnah itu muncul, dan bahkan setelah munculnya sikap kita adalah meninggalkan. Jangan ikut campur dalam perkara fitnah tersebut. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin, pertumpahan darah di antara kaum muslimin, jangan ikut campur dalam perkara itu. Jauhkan diri kalian darinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Al-masyru'u tarkul qital fil fitnah." Yang disyariatkan adalah meninggalkan peperangan yang terjadi disebabkan karena fitnah, sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam nas-nas yang banyak yang masyhur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Sirin rahimahullah, hajatil fitnah wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10,000. Terjadi fitnah, muncul fitnah, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih puluhan ribu, masih banyak jumlah mereka yang hidup. Fama hadara fiha mi'ah, maka tidak mencapai 100 orang yang hadir dalam peristiwa itu. Balam yablughu 30, bahkan tidak mencapai 30 orang. Mayoritasnya meninggalkan, tidak ingin ikut campur dalam peperangan yang terjadi disebabkan karena fitnah. Menjauhkan itu lebih selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip yang ke-13 dari fikih fitnah, hifdzul lisan fiha, menjaga lisan, memelihara lisan kita. Tidak setiap apa yang muncul harus kita menjadi komentator. Ya, jangan seperti komentator sepak bola. Ketika muncul fitnah, ini ngoper, wih dioper kepada fulan. Ini tendang, wih ditendang dong. Setiap muncul suatu ngomong, setiap muncul satu perkara, tampil. Tidak demikian. Diam itu keselamatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Melepaskan lisan untuk berbicara dalam setiap perkara sebab keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Kalau dia diam, ucapkan kebaikan. Kalau dia khawatir ini tidak mengandung kebaikan, diam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shamata naja." Barang siapa yang diam, selamat. Siapa yang diam, maka dia selamat. Dari hadis Uqbah bin Amir, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man naja?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak." Jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituk. Hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu. Tinggal di rumah, jangan keluar. Ketika muncul fitnah, wabki 'ala khathiatik. Tangisi atas kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kamu perbuat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yadi." Fitnah itu muncul dengan sebab lisan, bukan tangan. Lisan muncul fitnah. Yang ini ngomong, ini juga ngomong, ini juga ngomong. Akhirnya sesuatu yang seharusnya tidak menjadi fitnah, akhirnya muncul fitnah. Sesuatu yang mungkin perkara itu kecil, akhirnya menjadi besar. Kenapa? Lisan. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Yahlikun nasu fi qullatain." Manusia binasa disebabkan karena dua perkara, fudulul kalam wa fudulul mal. Berlebihan di dalam ucapan dan berlebihan dalam hal harta. Kemudian yang ke-14 termasuk di antara fikih dalam menghadapi fitnah, anna li'tiqada mabniyun 'alal 'ilm. Keyakinan dibangun di atas ilmu. Kita meyakini sesuatu harus dengan ilmu. Wal qawla wal bayan mabniyun 'alal maslahah. Namun mengucapkan dan menerangkan sesuatu itu dibangun di atas kemaslahatan. Ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Meyakini sesuatu harus dengan ilmu. Namun dalam hal menyampaikan, menerangkan, lihat maslahat apa enggak ketika engkau berbicara dalam perkara itu. Apakah itu mendatangkan kemaslahatan? Tatkala engkau menerangkan sesuatu itu, apakah menimbulkan kemaslahatan? Lihat dulu. Jika tidak menimbulkan kemaslahatan, bahkan menimbulkan kemudaratan, diam. Lebih memilih untuk diam. Keyakinanmu adalah sesuatu, tapi dalam hal berbicara, menerangkan, ini kaitannya dengan kemaslahatan. Maka tidak disyariatkan bagi setiap muslim untuk mengucapkan sesuatu, segala sesuatu yang diketahui dia, dia ucapkan, walaupun dibangun di atas ilmu. Namun yang perlu dia jadikan sebagai pertimbangan, apakah ini menimbulkan kemaslahatan atau tidak. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetahui orang-orang munafik yang berkeliaran di kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Namun beliau tidak memberitakan kepada para sahabatnya. Beliau hanya memberitakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala. Beliau tidak menyampaikan kepada Abu Bakar, beliau tidak menyampaikan kepada Umar, beliau tidak menyampaikan kepada Uthman, beliau tidak menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib al-Khulafa ar-Rashidun. Beliau menyampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Tidak beliau sebarkan. Ya. Tidak beliau sebarkan. Padahal beliau mengetahui siapa orang-orang munafik yang berkeliaran di kota Madinah. Kenapa? Beliau mengetahui sesuatu, itu ilmu, tapi menyampaikan, menerangkan, dibangun di atas kemaslahatan. Ini fikih yang sangat penting, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Tidak setiap apa yang terbetik di dalam kepala kita harus dikeluarkan. Tidak setiap apa yang menjadi keyakinan kita harus disampaikan. Lihat dulu maslahat apa enggak. Beliau tidak menyampaikan kepada seluruh para sahabat. Satu orang, Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Kadang-kadang sebagian kita, yaitu ada orang diketahui ini berbahaya langsung, apalagi sekarang medsos disebarkan, WA, Telegram, WhatsApp, sebarkan luas. Meskipun kamu mengetahui bahwa ini orang-orang yang misalnya terjatuh ke dalam fitnah, tapi dalam hal menyampaikan. Orang-orang yang kadang-kadang tidak terkenal akhirnya jadi terkenal karena disebarkan. Hati-hati dari satu fulan, dua fulan, tiga fulan, 100 orang yang ditahdir. Akhirnya orang penasaran, siapa sih fulan? Siapa sih fulan? Yang tadi tidak dikenal akhirnya jadi terkenal dia. Kamu termasuk orang yang mempopulerkan dia. Akhirnya jadi sebab keburukan. Maka kadang-kadang diam itu lebih maslahat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Prinsip yang ke-15. Adamul ikhtirar bi zakhrafatil fitan wan nadharu ilaiha bi basiratil mu'min. Jangan seseorang itu terpedaya dengan indahnya fitnah itu. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa fitnah itu awalnya ketika muncul seperti wanita muda yang cantik jelita. Namun setelah diketahui dampaknya, buruknya, negatifnya, maka dia nampak seperti ajuz, seperti nenek tua yang telah beruban, yang telah keriput, yang tidak ada orang yang mau mendekatinya. Maka seperti itulah fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa idza kana al-qalbu ma'muran bit-taqwa, ma'muran bit-taqwa in jalat lahu al-umur wa inkashafa bi khilafil qalbi al-kharab al-mudhlim." Apabila hati itu dipenuhi dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak baginya sekian banyak perkara tersingkap baginya. Berbeda halnya dengan hati yang rusak, hati yang gelap. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, timbang segala sesuatu dengan ilmu. Jangan terpedaya dengan fitnah. Jangan mudah untuk menceburkan diri kita ke dalam fitnah tersebut. Hati-hati dengan zakhrafah. Masya Allah, si fulan memiliki karamah. Terus kita ikuti. Padahal hanya sekadar cerita-cerita hoax yang enggak jelas. Masya Allah si fulan bisa terbang di udara. Masya Allah si fulan bisa berjalan di atas air. Kata para ulama, وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ طَارَ فِي الْهَوَى أَوْ مَشَى عَلَى الْمَاءِ لَمْ يُتَّبَعْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Telah bersepakat para ulama, para ahli tahqiq, bahwa seseorang, kalaupun dia bisa terbang di udara, ataukah dia bisa berjalan di atas air, tidak boleh diikuti. Kecuali apabila pemahamannya, amalan-amalannya sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Kita sampai kepada prinsip yang ke-15. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada malam yang berikutnya, besok insyaallah, untuk menyelesaikan prinsip-prinsip yang tersisa yang disebutkan dalam risalah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.